Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sudarlun, senang sekali pagi ini bisa kembali bersua dalam rangkaian berita pagi mulai dari Aceh Nasional dan Internasional. Edisi hari ini Jumat 3 Desember 2021 bersama saya Ardiansyah. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Lok Sumawe, Radio Amanda 104 FM Takengon, Radio Megapon 105,6 FM Sigli, Radio Kulutus 101,1 FM Aceh Selatan. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Kita awali berita pagi ini dari Biren bersama laporan Yusman Idris. Sudarlun, nasib tragis dialami dua penjaga alat berat bulldozer atau juga biasa disebut bulldozer di Desa Senebu Dalam, Kecamatan Julik, Kabupaten Biren, Aceh. Keduanya ditemukan sekitar pukul 07.20 waktu Indonesia Barat, Kamis 2 Desember 2021 dalam kondisi telah meninggal dunia. Mereka diperkirakan meninggal beberapa jam sebelumnya atau antara pukul 01.00 hingga pukul 04.00 waktu Indonesia Barat dini hari setelah tertimbun longsor saat tidur di tanah di samping alat berat tersebut. Tepatnya di area kebun warga kawasan Dusun Jati, Desa Senebu Dalam, Kecamatan Juli, Kabupaten Biren. Kedua korban bernama Muhammad Rika, 20 tahun, warga Desa Senebu Dalam, Kecamatan Juli, dan Kabirin alias Gugun, 40 tahun, warga Blangketumba, Kecik Senebu Dalam, Adi Nur, 38 tahun, saat ditanyai serambinews.com mengatakan keduanya bertugas menjaga alat berat pada proyek pembukaan jalan usaha tani di desa tersebut. Mereka berdua terkena giliran jaga malam. Sekitar pagi hari pukul 07.20, didatangi oleh Pahmi, adik ipar dari Gugun, dan ingin menjumpai kedua korban. Namun Pahmi tidak menjumpai keduanya. Mendengar informasi ini, Adi Nur segera ke lokasi dan mengajak warga lainnya. Dan saat tiba di lokasi, ia melihat di sekitar lokasi. Pada saat mencari keduanya, ia melihat ada kain sarung di tanah di samping tebing jalan terobosan yang sedang dikerjakan. Kemudian gesit menggali sekitar daerah tersebut hingga akhirnya menemukan keduanya sudah meninggal dunia tertimbun tanah longsor. Kita lanjut lagi berita pagi ini Sudarlun. Setelah dari Biren, kali ini ada berita dari Sumber Salam bersama laporan Khalidin. Bencana kebakaran pada Kamis 2 Desember 2021 kembali melanda kota Sumber Salam, yakni di Desa Gunung Bakti, Kecamatan Sultan Daulat. Kebakaran terjadi sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat dan menghanguskan sejumlah rumah penduduk di desa yang berbatasan dengan Sukamaju. Informasi yang dihimpun, lokasi kebakaran di perumahan padat penduduk, tepatnya seberang sekolah dasar Pasir Belo. Rumah warga berkonstruksi kayu membuat api cepat merambat ke bangunan lain. Sejauh ini berdasarkan informasi yang diperoleh, ada 7 bangunan yang terbakar dan 2 lainnya terimbas kebakaran. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Aditya Karya membenarkan musibah kebakaran di Sultan Daulat. Menurut Aditya, pihaknya telah mengerahkan 4 unit armada pemadam untuk memadamkan api. Sudarlun, setelah dari Sumber Salam, kita beralih ke Banda Aceh. Politisi dan tokoh yang terlibat dalam proses penyusunan Undang-Undang Pemerintahan Aceh atau UUPA akan berbicara bersama dalam dialog virtual dengan judul Menakar Kembali Revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 pada Jumat 3 Desember 2021 hari ini. Para narasumber terdiri atas Dr. Dr. Andes Safrizal, ZA MSI, praktisi otonomi khusus, T. Surya Dharma, SIAK, MS, OCSC, anggota tim penyusun naskah akademik rancangan perubahan UUPA, Dr. Ahmad Farhan Hamid, tokoh perdamaian Aceh, anggota pansus RUUPA DPR RI, H. Dahlan Jamaluddin, SIP, ketua DPRA Aceh, dan M. Nasir Jamil, MSI, ketua Forbes DPR DPD Dapil Aceh, dan anggota pansus RUUPA DPR RI. Dialog virtual diselenggarakan Forum Mahasiswa Aceh Dunia atau Format dengan host Eka Saryanti, International Islamic University, Islamabad, Pakistan, moderator Al-Mu'azzami, IPMA Aceh, Malang, Sementara para panelis M. Suhail Ghifari, Komisi Politik Format, The National University of Malaysia, Muammar, Komisi Hukum Format Program Doktor Hukum Undip, M. Haikal Sanjaya, Komisi Lingkungan Hidup Wageningen University Belanda. Dialog virtual menggunakan platform Zoom Meeting. Masyarakat atau pemerhati Aceh bisa bergabung dengan link join Zoom Meeting. Forum Mahasiswa Aceh Dunia atau Format terbilang sangat aktif menggelar diskusi virtual dengan berbagai topik bahasan. Forum ini diketuai Andri Munazar. Sudahlun, kita lanjut lagi berita pagi ini. Satreskrim Polres Aceh Barat Daya meringkus TJ, 38 tahun, seorang pedagang warga desa Bagelan, Kecamatan Gedung Lataan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Penangkapan pelaku terkait pencurian sepeda motor. Pelaku yang saat ini berdomisili di Kampung Aludama Setia tersebut diamankan setelah seorang pedagang cabai yang kehilangan sepeda motor miliknya pada Selasa 30 November 2021 pukul 11.30 waktu Indonesia Barat di Jalan Haji Ilyas, Kampung Medangara, Kecamatan Belang Pidi. Sepeda motor milik pedagang ini diparkirkan di sebuah gang Jalan Ilyas yang berjarak 20 meter dari tempatnya. Pelaku yang saat ini berdomisili di Kampung Aludama, Kecamatan Setia Bakti itu diamankan setelah seorang pedagang cabai yang kehilangan sepeda motor miliknya pada Selasa 30 November 2021 pukul 11.30 waktu Indonesia Barat di Jalan Haji Ilyas, Kampung Medangara, Kecamatan Belang Pidi. Sepeda motor milik pedagang ini diparkirkan di sebuah gang Jalan H. Ilyas yang berjarak 20 meter dari tempatnya berjualan cabai. Kapolres Abdia AKBP Muhammad Nasution SIK melalui Kabak Ops Kompol Masril dalam konferensi pers Kamis 2 Desember 2021 mengatakan, setelah mendapatkan informasi pencurian sepeda motor tersebut, selanjutnya personil Resmob Satreskrim Polres Abdia langsung menuju tempat kejadian perkara. Sesampai di TKP, petugas memeriksa rekaman CCTV yang terdapat di salah satu ruko warga yang berada di sekitar sepeda motor milik korban diparkir. Dari rekaman CCTV, nampak seorang laki-laki yang menggunakan helm dan masker sedang mengambil sepeda motor milik korban. Dari rekaman CCTV ini, selanjutnya personil Resmob Satreskrim Polres Abdia langsung melakukan penyelidikan terhadap pelaku yang terlihat dalam rekaman CCTV tersebut. Polisi berhasil mengidentifikasi pelaku, selanjutnya personil Resmob menemukan pelaku di Kampung Aludama, Kecamatan Setia dan mengamankannya ke Polres. Dari hasil penyelidikan terhadap pelaku, pihaknya berhasil mengamankan 4 unit sepeda motor, 1 unit telah berhasil dijual kepada warga Kabupaten Aceh Selatan yang berinisial AB dan telah diamankan. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudahlun, kita beralih ke informasi nasional. Pemerintah telah menginisiasi kegiatan pembangunan Pusat Industri Digital Indonesia 4.1U atau PD4.1U sebagai implementasi salah satu prioritas nasional Making Indonesia 4.1U. Pembangunan PD4.1U merupakan bukti nyata upaya Indonesia dalam bertransformasi menuju industri 4.1U dengan memperhatikan peningkatan nilai tambah dan kapasitas dalam global value chain. Melihat peran strategis tersebut, diharapkan PD4.1U dapat menjadi bagian untuk menunjuk upaya nyata yang telah dilakukan sehingga mendukung tema besar presidensi G20 Indonesia yang diimplementasikan secara inklusif, adaptif, dan implementatif. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto dalam sambutannya di acara peluncuran PD4.1U Kamis 2 Desember mengatakan mengapresiasi pembangunan PD4.1U yang merupakan solusi satu atap dalam percepatan transformasi industri 4.1U di Indonesia sekaligus menjadi showcase Making Indonesia 4.1U untuk dunia terutama dalam hal digitalisasi. Presidensi G20 Indonesia tahun 2022 secara resmi telah dimulai pada 1 Desember 2021. Menko Erlangga menyebutkan tema besar presidensi G20 Indonesia Recover Together, Recover Stronger dengan 3 pilar utama yang meliputi arsitektur, kesehatan global, transformasi digital, dan transisi energi menuju keberlanjutan. Sudahlun, kita tutup informasi pagi ini dengan berita internasional. Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba meminta NATO memberi paket pencegahan untuk menghentikan Rusia melancarkan invasi ke negaranya. Hal tersebut disampaikan Kuleba pada pertemuan dengan para diplomat tinggi dari NATO di Riga, Latvia pada Rabu 1 Desember 2021. Kuleba menyerukan pendekatan tiga tipe yakni melibatkan komunikasi yang jelas ke Moskwa, menyiapkan paket sanksi, dan meningkatkan dukungan militer ke Kiev. Kuleba menuturkan jika bersatu dan bertindak secara terkoordinasi, mereka dapat mencegah Presiden Rusia Vladimir Putin menyerang Ukraina dan menurunkan motivasinya untuk memilih skenario terburuk, yaitu operasi militer. Dalam pertemuan tersebut, sebagaimana dilansir AFP. Setelah pembicaraan pada Selasa, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg juga berbicara mengenai Rusia. Ia mengatakan Moskwa bakal membayar dengan harga yang sangat tinggi jika berani melancarkan operasi militer terhadap Ukraina. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai di batas kota, demikian informasi pagi edisi Jumat 3 Desember 2021. Informasi pagi Serambi FM ini bisa Anda dengarkan kembali esok pagi pukul 7.00 waktu Indonesia Barat. Informasi pagi ini bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram kami @serambifm. Sudarlun, wassalamualaikum.